السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pemirsa Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, yang harapannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan ketaatan, dengan amal saleh yang ikhlas lillahi azza wa jal dan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyara al-ikhwah, sudah disampaikan tadi oleh al-akh Abdul Ghaffar bahwa kita masih di ad-darsus tsamin, pelajaran ke-8. Dan di pelajaran ke-8 ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di antara hal yang kita ingatkan kepada al-ikhwa di pelajaran 8 ini terkait dengan jumlah isminya, bahwa ada bentuk kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan isim, dimulai dengan kata benda. Dan jumlah isminya ini adalah pokok bahasan di jilid yang pertama, dan khususnya di pelajaran 8 ini. Kemarin di pembahasan sebelumnya saya sudah jelaskan tentang unsur-unsur pokok daripada jumlah ismiyah, yakni adanya al-mubtada dan al-khabar, dan sempat kita tulis di papan tulis beberapa penjelasan yang sudah kita jelaskan juga secara lisan. Ahlan wa sahlan. Dan insyaallah ta'ala pada malam ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran 8. Saya agak lupa, mohon diingatkan, apakah latihan sudah kita baca atau belum? Alhamdulillah, Akh Abdul Ghaffar. Atau belum kita baca sama sekali di bacaan 8 ini latihannya? Nah. Belum, Mbak, belum dibaca sama sekali. Baik. Kalau begitu kita murajaah sebentar. Kita baca Darsus Tsamin dari awal. Dan alhamdulillah al-ikhwa di studio sudah datang menemani kita belajar malam ini insyaallah. Silakan ikhwan, juga kepada al-ikhwa wal akhwat sekalian yang baru saja bergabung, kita di halaman 42, halaman 42. Ad-darsus tsamin, pelajaran ke 8. Sudah ketemu ikhwan studio? Ad-darsus tsamin, pelajaran ke 8. Safha halaman 42. Kita baca sama-sama ad-darsus tsamin. Kita murajaah. Kita pahami lagi pembahasan ke 8 ini, baru kemudian setelah itu kita masuk ke tamarin latihan-latihan. Hai ikhwan, istami'u thumma kariru. Istami'u, dengarkan, thumma kariru, kemudian ikuti sama-sama. Ad-darsu tsaminu. Hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ismu at-tajiri Mahmudun. واسم الطبيب سعيد. واسم الطبيب سعيد. هذا البيت للتاجر. هذا البيت للتاجر. وذلك البيت للطبيب. وذلك البيت للطبيب. للطبيب. للطبيب. بيت التاجر أمام المسجد. بيت التاجر أمام المسجد. وبيت الطبيب خلف المدرسة. خلف المدرسة. خلف المدرسة. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب. هذه السيارة للطبيب. وتلك للتاجر. وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان. وتلك من أمريكا. وتلك من أمريكا. نعم. أنا منت الأخ أبو عبد الله استوديو أنت مباشا يمسك الميكروفون kemudian diterjemahkan. تفضل. بسم الله. الدرس الثامن. نعم. Pelajaran ke-8. نعم. Hadzal rajulu. Hadar. Hadar rojulu tajirun. Wadhalikar rojulu tabibun. Nah. Ini pedagang. Pria pria ini adalah seorang pedagang. Ya. Dan laki-laki itu seorang dokter. Ya. Sahih. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Nah. Namanya nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Said. Nah. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Nah. Rumah pedagang ini rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Iya. Satu lagi. Baitu tajiri amamal masjidun. Ah, amamal? Amamal masjidi. Naam. Wa baitu tabibi khalfal madrasati. Naam. Rumah pedagang itu di depan masjid. Naam. Dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Baik, syukran, syukran, jazakallahu khair. Syukran lak ya akhi. Ya Luqman, tafadhal. Iqra al-baqi. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Naam. Punya siapa mobil ini? Dan punya siapa itu? Naam. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Naam. La tusri' fil qira'ah, jangan terlalu cepat bacanya. Pelan-pelan. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Ahsant. Ahsant. Mobil ini punya dokter dan yang itu milik pedagang. Naam. Terus. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Watilka min Amerika. Nah, mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Nah, syukran, syukran laka ya akhir kirim wa jazakallahu khairan. Nah, kita sudah merajah alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke tamarin, latihan. Kita masuk ke tamrin al-awwal. Ajib anil as'ilatil atiyah. Masih di halaman 42 42. At-tamrin al-awwal, latihan pertama. Perintahnya ajib anil as'ilatil atiyah. Mana ajib anil as'ilatil atiyah? Jawablah soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 7 pertanyaan. Dan sepertinya terkait dengan bacaan yang barusan kita baca. Jawabannya sepertinya terkait dengan bacaan di atas yang barusan kita baca. Sebagai contoh misalnya, rakam wahid nomor 1. Man hadzal rajulu wa man dzalikal rajulu? Man hadzal rajulu wa man dzalikal rajulu? Apa artinya, ikhwan? Man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Wa man dzalikal rajulu? Nah, siapa laki-laki itu? Jawabannya ada di baris pertama di bacaan tadi. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. Seperti itu. Jawabannya diambil dari bacaan yang ada di atasnya. Faham tuh, ikhwan? Nah, jadi jangan jawab dengan ngarang sendiri. Taib. Nomor 2. Mas mutajiri. Nah, apa itu mas mutajiri? Siapa nama pedagang? Jawabannya? Ismut tajiri Mahmudun. Kalau antum baca ada jawab Mahmudun saja sudah cukup sebenarnya. Tapi karena di sini sebagai latihan, kita sambung, kita baca dengan lengkap. Ismut tajiri Mahmudun. Begitu. Paham tuh, ikhwan? Siap, kita baca berikutnya. Tafadhal, dari siapa? Dari Mas Faris. Tafadhal. Salasa. Dekatkan mic-nya ke mulutnya. Salasa. Nah, Masmut Tabibi. Masmut Tabibi. Dia majrur. Tabibi. Nah. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang tahu kenapa At-Tabibi majrur? Masmut Tabibi, kenapa dia majrur bukan At-Tabibu? Bukan At-Tabiba? Ah, bukan karena alif lam, bukan. Posisinya sebagai apa di situ? Ismut tabibi. Apa ini? Bentuk apa ini? Idhafah. Alas kitarik. Berarti at-tabibi kenapa majrur? Mudhafun. Mudhafun ilaih. Nah. Tarjim. Mas Faris. Nasmut tabibi apa artinya? Siapakah nama dokter itu? Ya. Siapakah nama dokter itu? Jawabannya? Ismut tabibi jauhi. Ismut tabibi sa'idun. Ahsant. Tarjim. Nama laki itu. Ah, ismut tabib. Nama dokter Sa'id. Itu. Nama dokter itu Sa'id. Taib. Arba'ah. Tafadhal. Ya Luqman. Sayyaratu tabibi minal yabani. Tarjim. Dari mana mobil dokter itu? Mobil dokter itu dari Jepang. Ahsanta ya Luqman. Jazakallahu khair. Khamsa. Fadal ya Abu Abdullah. Khamsa. Min aina sayyaratu tajiri? Naam. Sayyaratu tajiri minal Amerika. Minal atau min? Min Amerika. Ahsanta ya Abu Abdullah. Tarjim. Dari mana mobil pedagang itu? Nah. Mobil pedagang itu dari Amerika. Ahsanta. Jazakallahu khair. Sitta. Fadal Mas Faris. Aini baitul tajiri. Aina. Aina baitul tajiri. Aina baitul tajiri. Apa artinya? Aina, apa itu aina? Di mana? Baitut tajiri? Di mana rumah pedagang? Di mana rumahnya pedagang? Nah, jawabannya? Baitut tajiri amamu masjidi. Baitut tajiri? Amamal masjidi. Amamal masjidi. Ahsan. Tarjim. Di rumah pedagang itu di depan masjid. Ya, syukran. Jazakallah khair. Terakhir, sisaba'ah. Ya Luqman. baitu at-tabibi khalfal madrasati. Naam. Di mana rumah dokter itu? Naam. Rumah dokter itu di belakang sekolah. Ahsant. Nanti insyaallah akan dibahas lebih lanjut amama dan khalfa insyaallah di latihan-latihan berikutnya insyaallah. Naam, alhamdulillah selesai sudah at-tamrin al-awwal, kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Naam. Perintahnya di sini iqra waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulislah. Masing-masing dapat satu soal. Siap? Abu Abdullah rakam 1. Mas Faris berapa? Rakam 2, nomor 2. Ya Luqman anta 3. Masing-masing mempersiapkan diri. Tafadhal. Rakam 1 ya Abu Abdullah. Waladu Khalidun. Naam. Waladu Mahmudun. Ah, kalau Mahmudun ada waw setelah mim. Muhammadun. Ahsant. Sekali lagi, Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Naam. Ahsant ya akhi. Terjem. Laki-laki ini. Al-walad, anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini. Ini namanya Khalid. Namanya Khalid, naam. Dan yang itu namanya Muhammad. Dan anak laki-laki itu namanya Muhammad. Ahsant. Iya, cukup. Jazakallahu khairan. Itnan, fadal Mas Faris. Mudarrisun. Sekali lagi, hadzar rajulu mudarrisun. Nah, ra-nya di tasdid. Hadzar rajulu mudarrisun. Nah, wadzalika rajulu mahindi. Ah, muhandisun. Muhandisun. Wadzalika rajulu muhandisun. Nah, wadzalika rajulu muhandisun. Nah, terjemah. Rajulu. Bantuannya ikhwan. Mana hadzal rajulu? Bantuannya yang lain? Mana hadzal rajulu? Naam. Laki-laki dewasa ini. Mudarrisun. Mana mudarrisun? Seorang guru. Naam. Wa dzalika ar-rajulu, dan laki-laki itu seorang insinyur, muhandis. Naam, syukran ya akhi. Jazakallahu khair. 3. Fadhal Luqman. Hadza kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Naam. Ini buku baru dan itu buku yang lama. Naam. Naam, atau terjemahannya buku ini baru dan buku itu lama. Syukran. Jazakallahu khairan. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwal akhwat di rumah. Tafadhal ya, Abdul Ghafar. Nah, khawatir salam pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543 untuk menjawab latihan kedua ini yang berada pada halaman ke-43. Silakan kami angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan Umu Abdillah dari Solo. Dari Solo, Masya Allah. Ya, naam Ustaz. Silakan Ustaz. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan dikum Ustaz. Masya Allah. Ramadhan Mubarak ya Umu Abdillah. Bagaimana di Solo kondisinya? Ramadhan Mubarak ya Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Fadal Umu Abdillah. Kalau tidak keberatan, dari latihan pertama, dari ajib anil as'ilatil atiyah, dari situ. Latihan pertama. Naam, halaman 42. Iya, Ustaz. Tafadhal. Samari, bismillahirrahmanirrahim. Samari. Saut ghair wadih, suaranya kurang jelas. Amarin. Ya. Awal ajib ali aslatil adiyati. Naam. Pertanyaan berikut. Ya. Bahit man hadar rojulu wa man zalika rojulu. Naam. Hadar rojulu. Tajirun. Tajirun. Hadar rojulu tajirun. Teruskan. Hadar rojulu tajirun. Dzalika rajulu tabibun. Naam, wa dzalika rajulu tabibun. Naam, terjem. Laki-laki ini pedagang dan laki itu dokter. Iya, sahih. Berikutnya, naam. Kali Mas Mutajiri. Naam. Siapa nama pedagang itu? Naam. Ismut Tajiri Mahmudun. Ismut Tajiri Mahmud. Nama pedagang itu Mahmud. Naam. Terakhir, Salasa. Salasa. Mas Mutabibi. Siapa nama dokter itu? Naam. Ismut Tabibi Saidun. Nama dokter itu Said. Naam. Naam. Syukuran. Syukuran ya أم عبد الله شكرا لك وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. Kita tunggu teleponnya insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Telah terhubung dari kota Solo ya. Om Abdul Allah di kesempatan malam hari ini menjawab latihan pertama hingga nomor keempat atau hingga nomor ketiga. Silakan untuk melanjutkan di nomor berikutnya, nomor 4 hingga berapa nomor selanjutnya Anda dapat terhubung di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak? Muhammad Rianto di Bekasi. Di Bekasi, Pak Muhammad. Nah, Pak Muhammad Rianto. Kaifa haluk, Pak Muhammad Rianto? Bikhair alhamdulillah. Masyaallah. Antum dari awal mendengarkan? Naam, Ustaz. Silakan antum lanjutkan latihan pertama, nomor 4. Arba'ah. Arba'ah. Nah. Arba'ah. Min aina sayyaratu tabibi? Dari mana mobilnya dokter itu? Naam. Sayyaratu tabibi min ya minal yabani. Sayyaratu tabibi minal yabani. Naam, sahih. Khamsa. Ah, nasi tasyai'an. Antum ada yang terlupa. Terjemahkan. Naam, Ustaz. Mobilnya dokter itu dari Jepang. Ahsanta, Pak Muhammad. Tafadhal, wasil. Khamsa. Min aina sayyaratu tajiri? Naam. Dari mana mobilnya pedagang itu? Naam. Saya Rasul Tajiri min Amerika. Min Amerika, naam. Mobilnya pedagang itu dari Amerika. Masya Allah. Lanjutkan Sita dan Sabah sekalian. Sita. Aina baitut tajiri? Di mana rumahnya pedagang itu? Naam. Baitut tajiri amamal masjidi. Amamal masjidi, naam. Rumahnya pedagang itu di depan masjid. Naam. Sab'ah. Aina baitut tabibi? Di mana rumahnya dokter itu? Bapak itu. Baitut tabibi khalfal madrasati. Naam, sahih. Rumahnya dokter itu di belakang sekolah. Naam, masya Allah. Jawaban sahihah, alhamdulillah. Anta mumtaz ya Pak Muhammad. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Rianto ya dari Bekasi yang telah membaca latihan pertama ini dan menuntaskan hingga akhir di latihan pertama, Ustaz. Nah, kita lanjutkan masuk ke latihan kedua. Latihan kedua. Tafadhal. Langsung nah, kita buka lagi. Nah, kesempatan. Iya. Silakan pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada melanjutkan ke latihan kedua. Anda yang ingin terhubung di layanan telepon kami sapa kembali. Halo. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Ibu Sulis di Magelang, Ustaz. Ibu Sulis Magelang. Ibu Sulis ya. Magelang. Baik. Ya, Ustaz. Ibu Sulis, silakan kita masuk tamrin atsani. Latihan kedua. Iqra waktu, Ustaz. Iqra waktu, silakan. Nah. Bismillah. Hadal waladu Khalid. Hadal waladu Khalidin. Nah, sebutkan dulu angkanya, angka berapa ini? Wahid. Wahid, nah. Wahid. Hadal waladu Khalidin. Khalidun. Khalidin. Nah. Karena tidak ada yang menyebabkan dia jadi kasrah. Tidak ada sebab dia majrur. Maka dia Khalidun. Apa itu? Bukan al-idhofah. Bukan al-idhofah, bukan. Al-waladu dengan Khalidun tidak bisa jadi idhofah kecuali kalau alif lamnya dihilangkan. Oh, alif lam di al-walad dihilangkan baru bisa. Hadza waladu Khalidin. Nah. Oh ya, Ustaz. Kalau alif lamnya dihapus bisa. Nah. Masih ingat mudhaf itu tidak boleh di alif lam, tidak boleh di alif lam. Nah, masih ingat Ibu? Ya, sekarang Ustaz. Teruskan, tidak apa-apa, teruskan. Adal waladu Khalidun padalikal waladu Muhammadun. Naam, berarti Muhammadun juga marfu. Naam, ahsanti. Tarjid. Ini anak laki-lakinya Khalid dan itu anak laki-lakinya Muhammad. Baik. Isnan, hadal rajulun. Sebentar, hadal waladu Khalidun wadhalikal waladu Muhammadun. Begitu terjemahannya, ulang sekali lagi. Ini anak laki-lakinya Khalid, begitu? Ya, Ustaz. Bukan. Kalau waladu Khalidin, ya, nanti anak laki-lakinya Khalid. Ini hadal waladu, anak laki-laki ini namanya anak Khalid. Laki-laki ini namanya Khalid. Naam. Sebentar, Ustaz. Laki-laki ini anaknya Khalid gitu, Ustaz. Bukan. Hadal waladu itu dulu terjemahkan. Hadal waladu apa arti hadal waladu? Hadal waladu. Apa artinya? Anak laki-laki ini Khalid. Anak laki-laki ini Khalid. Namanya Khalid, sebegitu maksudnya. Anak laki-laki ini Khalid. Naam. Dan anak laki-laki itu Muhammad. Naam, begitu. Ya, Ustaz. Kalau alif lam di al-walad kita hapus, lalu menjadi hadza waladu Khalidin, ya. Kalau begitu kalimatnya hadza waladu Khalidin, berarti ini anak laki-lakinya Khalid. Begitu baru terjemahannya. Ya. Fahimti? Fahimna. Naam. Insyaallah. Tafadhal, wasil. Ithnan. Ithnan. Hadha ar-rajulu mudarrisun wa dhalika ar-rajulu muhandisun. Naam, terjemahannya seperti tadi. Laki-laki ini seorang guru. Seorang guru. Bagus. Teruskan. Dan laki-laki itu seorang insinyur. Iya, sahih. Mumtazah. Anti mumtazah. Seperti itu. Fahimti? Fahimna insyaallah Ustaz. Satu lagi biar ganjil. Salasah. Salasah. Hadal kitabu jadidun wadhalikal kitabu qadimun. Naam. Terjemahannya sama. Buku ini baru. Naam. Buku itu lama. Ahsanti. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih telah terhubung dari Magelang, Ibu Sulis di kesempatan malam hari ini dan telah membaca beberapa nomor pada latihan kedua hingga nomor tiga. Nah, silakan dilanjutkan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risna di Tangerang. Baik, Risna di Tangerang, ya. Silakan. Ya. Bu Risna, saya akan bacakan dua soal. Ya Ustaz. Bu Risna ikuti saya. Ya. Arba'ah. Hadhihi sayyaratu li'aliyin. Li. Hadhihi sayyaratu li'aliyin. Bagus. Watilka li Khalidin. Watilka li kholidin. Nah, dengarkan lagi, saya ulang sekali lagi. Dah. Hadihi sayyaratu li aliyin. Hadihi sayyaratu li aliyin. Watilka, watilka li kholidin. Li kholidin. Sekali lagi, disambung semua. Hadihi sayyaratu li aliyin. Watilka li kholidin. Mumtaz, Masya Allah, mumtaz. Bulisna bisa bisa menerjemahkan? Ini mobil milik Ali. Milik Ali. Dan itu milik Khalid. Mumtaz, mumtazah, mumtazah, Masya Allah. Iya. Satu lagi, khamsah. Khamsah. Dengarkan saya. Hadzal babu maftuhun. Hadzal babu maftuhun. Maftuhun. Tuhnya panjang. Hadzal babu maftuhun. Bagus. Wadzaka wadzalikal babu. Wadzalikal babu mughlaqun. Mughlaqun. Naam. Sekali lagi, saya sambung semua. Dengarkan. Hadzal babu maftuhun. Wadhalikal babu mughlaqun. Hadzal babu maftuhun. Wadhalikal babu mughlaqun. Mughlaqun. Mughlaqun. Mughla. Mughlaqun. Mughlaqun. Bagus. Apa artinya hadzal babu? Ini babu apa Pak Ustaz? Albab pintu. Pintu ini. Pintu ini. Maftuhun. Apa Pak Ustadz? Terbuka. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Iya, kebalikan daripada maftuh, mughlaq, tertutup. Iya. Bagus. Iya. Jadi maftuh apa arti tadi, Bu Rusna? Maftuh. Maftuhun terbuka. Apa kebalikannya tadi? Mughlaqun. Mughlaqun. Iya. Tertutup. Mughlaqun, alhamdulillah, hafalkan itu. Maftuhun mughlaqun, iya. Iya, jazakillahu khair Burisna, kita ya, tunggu teleponnya insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Dari Tangerang telah terhubung di kesempatan malam hari dan menjawab di latihan kedua ini nomor 4 dan juga nomor 5 dan melanjutkan di nomor berikutnya. Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung. Baik, halo. Silakan. Di layanan telepon 0218236543. Di kesempatan malam hari ini pada pelajaran bimbingan bahasa Arab kitab Jurusul Lughah jilid pertama. Nah, kita sapa kembali. Halo. Dan Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0819896543. Di malam hari ini kita telah membahas berkaitan dengan pelajaran ke-8 dan nampaknya sudah ada yang masuk. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abdul Fida. Di mana, Pak? Di Banjarmasin. Nah, Masya Allah, Abdul Fida ya. Kalimantan, Abdul Fida, Masya Allah. Nah. Ahlan wa sahlan ya Abdul Fida. Sepertinya ini pertama kalinya Anda menelpon kami. Nah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ada bukunya, Abdul Fida? Di layar aja saja ya. Di layar, layar televisi, baik. Kita munculkan. Nah, Antum sekarang rakam sita. Sita. Nah, tafadhal. Liman hazi sa'ah. Hidupkan semuanya, hidupkan semua hurufnya. Liman hadhihi sa'atun. Ah, liman hadhihi sa'atun. Begitu? Iya, li'abbasin. Iya, li'abbasin. Sedikit koreksi. As-sa'atu, bukan as-sa'atun. Abul Fida, antum mendengarkan? Naam. Nah. Suara anak antum. Sekali lagi, Abul Fida. Naam. Liman hadhi sa'atu. Liman hadhi sa'atu. Teruskan. hiya li Abbasin. Bagus. Tarjim, terjemahkan. Jam siapa ini? Jam punya siapa ini? Naam. Dia punya Abbas. Dia punya Abbas. Baik. Sebelum kita lanjutkan, tadi antum baca as-sa'atun. Kenapa salah as-sa'atun? Iya, karena ada alif lam. Ada alif lam. Ahsanta ya Abul Fida. Teruskan. Sab'ah. Ahadal baitu litabibi? Naam. La. La huwa lil mudarisi. Mudarisi atau mudarrisi? Mudarrisi. Naam. Sekali lagi, la huwa la huwa lil mudarrisi. Naam. Ada tasdid di atas ra'nya. Tarjim. Naam. Tarjim law samahta. Apakah ini rumah? Apakah rumah ini? Rumah tabib atau dokter? Naam. Jawabannya? Bukan, dia rumah mudarisi, guru. Nah, mudarisi atau mudarrisi? Mudarrisi. Naam. Milik siapa? Mudarrisi. Naam. Naam. Milik guru. Milik guru, naam. Taib, syukran, cukup. Dua nomor saja, Abul Fida. Naam. Kita tunggu telepon antum insyaAllah di pertemuan berikutnya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini, Abul Fida. Jazakumullahu khairan. Naam. Di belakang beliau, Khotel Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada dapat terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543. Melanjutkan latihan kita di kesempatan malam hari ini pada latihan kedua ini. Iya, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Ummu Mutmainah. Ummu Mutmainah. Di mana? Dari Ummu Mutmainah. Iya. Ummu Mutmainah di mana? Silakan. Tampilkan aja ya. Iya. Ditampilkan di TV. Iya. Baik. Tampilkan aja ya. Ya. Ummu Mutmainah, kecilkan dulu suara televisinya. Nomor berapa ya? Ummu Mutmainah, kecilkan dulu suara televisinya. Ya. Kecilkan dulu suara televisinya. Nomor 8 ya. Nomor berapa? Baik. Isroki. Aduh, ini masuk. Hati, ini udah masuk. Ya, masih terhubung, Ummu Mutmainah. Ya, silakan. Nampaknya terputus ya. Baik. Sebelumnya para pendengar maupun pemirsa, bagi Anda yang telah terhubung dalam interaktif di kesempatan malam hari ini, silakan segera untuk mengecilkan volume radio atau televisinya sehingga tidak terjadi feedback atau pantulan suara sehingga dapat mengganggu interaksi dari layanan lain telepon. Nah, silakan di belakang Ummu Mutmainah atau akan terhubung kembali. Nomor berapa? Ya, masih terhubung nampaknya. Silakan Ummu. Enggak ditampilkan aja. Ya, baik. Silakan. Iya. Silakan. Nomor berapa? Nomor 8, nomor 8. Silakan nomor 8. Nomor berapa? Nomor 8, silakan. Ya, sudah terlihat? Iya. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 8, silakan. Nomor 8. Nah. Al-ahadihid daro jatuh. liblu ahadihi darajatu liblu libnil mu'ad libnil mu'adzini na'am na'am, baik terjemahkan na'am apakah apakah sepeda ini apakah sepeda ini sepeda ini kepunyaan anak Mu'adzin? Iya. Iya, jawabannya 6. Iya, bagus. Terus satu lagi Bu Maina, pesa ini kepunyaan anak Mu'adzin? Iya. Iya. Naam. Satu lagi, tis'ah. Iya. Naam. Satu lagi, tis'ah. Iya. Iya. Iya. Ibu Mutmainah. Naam. Masih terhubung? Terputus seperti ini. Terputus ya. Baik, masya Allah. Telah membaca pada latihan nomor ke 8 ya. Berikutnya di nomor 9 dan beberapa nomor selanjutnya ada para pagar maupun pemirsa yang lain. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Dari Umu Fakih. Umu Fakih. Fakih. Di mana? Oh. Dari Kendal. Di Kendal. Nah, ya. Silakan Ustaz. Umu Fakih ada bukunya? Ada insyaallah. Ya, silakan. Rakam 9. Rakam 9. Naam. Rakam 9. Naam. Man hadzal waladi? Naam. Kenapa waladi? Kenapa majrur? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Hadha. Hadha la. Bukan. Bukan. Dia bukan sebagai mudhaf ilaih. Bukan. Berarti man hadhal waladu. Oh. Man nah. Hadhal waladu. Naam. Teruskan. Huwa. Huwa talibun minas sin. Huwa talibun. Huwa talibun minas sini. Minas sini. Bagus. Ya. Tarjim, silahkan. Ya, siapakah anak ini? Ya, teruskan, Umu Fakih. Dia siswa dari Cina. Bagus, mumtazah, masya Allah, sahih. Teruskan. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, sebutkan dulu nomornya. Asyara. Ya. Adzalikal baitul jadidi? Naam. Nah, bukan jadidi, jadidun. Jadidun ya. Naam. Adzalikal baitul jadidun? Naam. Apakah itu rumah baru? Nah, apakah rumah ini baru? Apakah rumah ini baru? Ya. La, huwa qadimun jiddan. Huwa qadimun jiddan. Naam. Tidak. Dia rumah lama. Lama sekali. Lama sekali, iya. Tidak keberatan 11-12 juga, Umu? Iya, tidak. Silakan, silakan Umu Fakih. Ahada asyar. Iya. Hadihi syayaratu minal yabani watilka min Amerika. Naam. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Iya. Satu lagi. Isna asyara. Naam. Hadihi sikinu minal amaniya. Sebentar, hadihi atau hadha? Naam. Hadha sikinu minal amaniya. Min almania. Min almania. Min almania. Naam. Watilkal mil akotu min inkaltaro. Bagus. Pisau ini dari Almania, Jerman. Dari Jerman. Naam. Dan sendok itu dari Inggris. Bagus, bagus sekali. Masya Allah. Syukran. Syukran Ummu Faqih, jazakillah khair sudah menerapkan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terhubung dari Kendal Ummu Faqih di kesempatan malam hari ini. Dan telah membaca latihan-latihan kita di latihan kedua, Ustaz. Nah, dan sepertinya kita cukupkan sampai sini dulu malam ini. Baik, Ustaz. Nah. Dan menutup dari perjumpaan kita di malam hari ini, mungkin dapat disampaikan sebagai cerita atau istifah dari dari pelajaran kita. Nah, tadi dari beberapa penelpon yang masuk, ada beberapa hal yang saya temukan. Yakni kesalahpahaman tadi menilai ini mudhaf ilaih atau bukan. Ini menunjukkan pentingnya untuk mengulang kembali pelajaran yang terkait dengan al-idhafah. Pelajaran yang terkait dengan al-idhafah khusus pelajaran kelima, kalau tidak salah. Ad-darsul khamis, mohon nanti untuk dimurajah kembali. Kaidah-kaidah tentang mudhaf dan mudhaf ilaih diingat kembali. Kemudian nanti setelah itu latihan, murajaah, latihan dan terus membaca latihan-latihan setelahnya. Nanti insyaallah lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, jika kita sering murajaah insyaallah, lama-kelamaan Allah berikan kemudahan memahami al-idhafah ini, mana mudhaf, mana mudhaf ilaih dan mana yang bukan. Sehingga nanti kita akan punya firasah mana yang al-idhafah, mana yang bukan. Nah, semoga Allah berikan kemudahan bagi semua. Kita cukup sampai sini dulu pembahasan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.